Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Terakhir telah kita sebutkan dalil tentang salah satu jenis ibadah yang mulia, yaitu al-isti'anah, meminta pertolongan. Yang mana al-isti'anah disebutkan kemarin ada 5 jenis. Ada isti'anah kepada Allah, ada isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang dimampui oleh makhluk. Maka ini tergantung orang yang dimintai pertolongan. Kalau yang atau tergantung jenis atau sesuatu yang dimintai tolong. Tergantung jenis pertolongannya. Kalau di atas kebaikan, yang diminta tolong dalam masalah kebaikan, maka boleh. Bagi orang yang minta tolong dan disyariatkan bagi yang menolong. Namun, kalau dalam masalah yang berisi dosa atau kemaksiatan, maka diharamkan bagi yang minta tolong maupun yang mau menolongnya. Tidak boleh membantu perkara tersebut. Namun dalam perkara yang mubah, maka hukumnya boleh bagi yang minta tolong. Dan terkadang bagi yang menolongnya hukumnya mustahab, dianjurkan dalam rangka untuk berbuat kebaikan kepada orang yang meminta pertolongan. Intinya, minta tolong kepada makhluk itu disyariatkan atau diperbolehkan ketika memang kita yang minta tolong dalam keadaan butuh, tidak bisa mengerjakan sendiri, dan yang dimintai pertolongan dia senang ketika dimintai pertolongan. Adapun kalau kita mampu mengerjakan sendiri, maka yang utama adalah kita mengerjakan sendiri dalam perkara apapun. Kecuali kalau memang orang yang dimintai pertolongan senang. Kalau dia disuruh dimintai pertolongan, maka kita boleh minta tolong kepadanya. Seperti menyuruh anak, istri, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, minta pertolongan kepada makhluk yang hidup, yang hadir, tetapi dia tidak mampu. Maka ini perkara yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Ini tidak boleh dilakukan. Karena apa sia-sia? Percuma. Bisa dianggap sebagai olok-olokan, ejek, pengejekan kepada yang dimintai tolong. Sudah tahu dia gak mampu, dimintai tolong. Atau bisa jadi akan menjadi atau menipu orang lain, memperdayakan orang lain. Yani ketika kita minta tolong kepada orang yang gak mampu, misalkan dia cacat, lumpuh, kita minta tolong kepada dia untuk mengangkat benda yang berat. Ada yang melihat kita, ada yang mendengarnya. Maka orang yang mendengarnya atau yang melihat perbuatan kita ini akan menyangka kalau orang yang tidak mampu ini, orang yang lumpuh ini punya kekuatan. Punya kekuatan yang lain, kekuatan yang luar biasa, sehingga dimintai tolong. Nah ini bahaya, bisa menipu orang lain. Maka jangan. Kemudian yang keempat, minta tolong kepada orang yang mati secara mutlak atau kepada orang yang hidup dalam perkara yang gaib, yang tidak dimampui oleh mereka secara langsung. Maka ini hukumnya syirik. Hal ini tidak terjadi kecuali dilakukan oleh orang yang meyakini bahwasanya orang yang mati tersebut atau orang yang hidup dia mampu atau punya andil dalam mengatur alam, punya andil yang tersembunyi dalam mengatur alam. Maka hukumnya syirik, syirik besar. Minta tolong kepada orang yang mati atau kepada orang yang hidup tapi dalam perkara yang gaib atau dalam perkara yang hanya dimampui oleh Allah, maka ini hukumnya syirik besar, tidak boleh. Misalkan minta tolong kepada orang yang hidup tapi dalam perkara yang hanya dimampui oleh Allah, misalkan dalam masalah minta anak atau minta kesembuhan, minta kecerdasan dan yang lainnya dari perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah, ketika diminta kepada selain Allah walaupun dia hidup, maka ini hukumnya syirik, syirik besar. Kenapa? Karena dia menduakan Allah, menyamakan selain Allah, yakni orang yang dimintai tolong, dengan Allah. Dia meyakini orang yang dimintai tolong ini punya kemampuan tersembunyi, punya andil yang tersembunyi dalam pengaturan alam. Pengaturan alam sifatnya umum, termasuk tadi memberikan rezeki, memberikan kesembuhan, memberikan anak, menurunkan hujan. Ini pengaturan alam. Yang semuanya ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka ketika diminta kepada selain Allah, ini hukumnya syirik besar, tidak boleh. Apalagi minta tolong kepada orang yang telah mati, yang telah dikubur, atau orang yang jauh. Dia minta tolong kepada saudaranya, gurunya yang di sana jauh, tidak ditelepon, tidak di SMS, langsung dia minta, ya Syekh, wahai guruku, tolong saya dalam keadaan sempit, mara bahaya. Ini termasuk jenis isti'anah yang syirik, minta pertolongannya syirik. Apalagi kepada orang yang mati, yang mana orang yang mati jangankan mengabulkan permohonan, mendengar pun tidak. Kalau kita sudah mengetahui dan meyakini mayit tidak bisa mendengar, kita tidak akan pernah minta tolong kepada mayit, kepada orang yang telah mati. Kenapa? Dia gak bisa mendengar. Hanya orang gila atau orang yang memang punya keyakinan yang syirik, terjatuh kepada kesyirikan, yang minta tolong kepada orang yang telah mati. Hanya dua jenis saja. Kalau orang gila tidak ada hukum, Allah maafkan. Kenapa? Dia orang gila, tidak punya akal, dia minta tolong kepada siapapun, tidak ada hukum. Nah, yang jadi masalah, dia orang yang sehat, orang yang normal, tapi minta tolong kepada orang yang telah mati, berarti dia seperti orang yang tidak normal. Bahkan lebih besar lagi bahayanya, dia telah terjatuh pada syirik besar yang bisa mengancam keimanan dia. Jenis yang kelima, yang terakhir dari jenis al-isti'anah adalah meminta pertolongan dengan amalan-amalan dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka hal ini hukumnya disyariatkan berdasarkan perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah 153. Hendaknya kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan sebab sabar dan sholat. Jadi kalau ingin hidupnya tenang, ingin bahagia, maka hendaknya sabar dan sholat. Maka akan tenang hidupnya. Allah akan menolong dia dengan dua hal ini. Kesabaran dan sholat. Dan juga amalan-amalan yang lainnya. Banyak. Secara umum amalan soleh bisa menjadi sebab kita ditolong oleh Allah. Ketika kita mengerjakan amalan-amalan soleh. Kemudian jenis ibadah yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah berkata, al-mu'allif penulis kitab Salatatul Usul al-imam al-mujaddid al-syikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najri rahimahullah ta'ala. Wa dalilul isti'adati qawluhu ta'ala. Dan dalil ibadah berupa isti'adah, yakni memohon, meminta perlindungan, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Surat Al-Falaq ayat yang pertama, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung, aku memohon perlindungan kepada Rabb, yakni Allah, zat yang memiliki dan menguasai Al-Falaq, waktu subuh. Wa qul a'udzu bi rabbin nas, dan juga dalilnya surat An-Nas ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung atau aku memohon perlindungan kepada Rabb-nya, yakni zat yang memiliki dan menguasai manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan al-isti'adzatu talabul i'adzati. Yang namanya isti'adzah adalah meminta atau memohon al-i'adzah, yakni perlindungan. Wa i'adzatu al-himayatu min makruhin. Sedangkan al-i'adzah adalah penjagaan dari hal-hal yang dibenci. Perlindungan atau penjagaan dari hal-hal yang tidak disukai. Fal musta'idhu muhtamin biman ista'adha bihi wa mu'tasimun bihi. Maka orang yang memohon isti'adah, perlindungan, adalah orang yang minta penjagaan dan minta perlindungan kepada zat yang dimintai perlindungan kepadanya. Wal isti'adzatu anwa'un. Sedangkan isti'adzah ada beberapa jenis. Al awwalu yang pertama, al isti'adzatu billahi ta'ala. Memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Wahia al-mutadhamminatu likamalil iftiqari ilaihi wal-iqtisam bihi wa'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin aw mustaqbalin. Jenis yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, yaitu permohonan perlindungan yang mengandung kesempurnaan al-iftiqar, kebutuhan kepada Allah. Dan mengandung kesempurnaan permohonan perlindungan kepada Allah. Dan mengandung kesempurnaan keyakinan bahwa Allah akan mencukupinya. Orang yang meminta perlindungan ini meyakini dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya Allah akan mencukupi dia, akan mencukupi kebutuhannya. Dan juga permohonan perlindungan ini mengandung kesempurnaan penjagaan Allah terhadap hambanya dari segala sesuatu yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di masa yang mendatang. Saghirin aw kabirin, yang kecil maupun yang besar. Bisyarrin basyarin aw ghairi basyarin, baik dari gangguan kejelekan manusia, kejahatan manusia ataupun selain manusia. Ini pengertian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dia memohon kepada Allah taala yang berisi keyakinan yang penuh, berisi kebutuhan yang penuh, yani merasa butuh kepada Allah, dan dia berlindung dengan penuh kepada Allah serta meyakini dengan penuh, dengan sempurna bahwasanya hanya Allah yang akan mencukupi dia dan menjaga dia dari segala sesuatu yang akan membahayakan dia, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, baik sesuatu yang membahayakan tersebut kecil ataupun besar, manusia ataupun selain manusia. Wa daliluha qauluhu ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada zat yang menguasai waktu subuh, yakni kepada Allah, dari kejahatan apa-apa yang telah dia ciptakan. Yakni dari kejahatan makhluknya yang jahat, bukan dari kejahatan seluruh makhluknya. Karena tidak semua makhluk Allah jahat. Bermacam-macam. Ada yang baik, murni baik. Ada yang murni jahat. Ada yang campur. Ada yang baiknya, ada yang jahatnya. Maka kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan atau kejahatan makhluknya yang jahat, atau yang memiliki kejahatan atau kejelekan. Kalau malaikat jelas tidak ada kejahatan, sehingga kita tidak berlindung kepada Allah dari kejahatan malaikat. Begitu. Ila akhir surah, sampai akhir surat ini, surat Al-Falaq. Wa qauluhu ta'ala, dan dalilnya juga adalah firman Allah ta'ala dalam surat An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, yang menciptakan, yang memiliki, menguasai dan mengatur manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, yakni zat yang berhak diibadahi, disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Al-khannas artinya yang muncul tenggelam, hadir kemudian bersembunyi. Kapan syaitan muncul hadir menggoda kita? Ketika kita lalai, maka syaitan masuk dengan berbagai macam bisikannya dan godaannya. Ketika kita apa? Lalai. Tetapi ketika kita ingat kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah, dia khannas, bersembunyi, tidak menggoda. Seperti itu. Ila akhir surah, sampai akhir surat ini, surat An-Nas. Qala ats-tsani, jenis isti'adzah yang kedua adalah al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi, meminta perlindungan dengan salah satu dari sifat-sifat Allah. Ka kalamihi wa 'azamatihi wa 'izzatihi wa nahwi dzalika, seperti dengan sifat kalam, yakni berbicara. Al-kalam yang artinya berbicara itu termasuk salah satu dari sifat Allah. Di antara kalamullah pembicaraan Allah, ucapan Allah adalah Al-Quran. Dan meminta perlindungan dengan keagungan Allah serta dengan kemuliaannya dan yang sejenis itu, yang seperti itu. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung atau memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah yang sempurna, dari kejelekan apa-apa yang telah Dia ciptakan, dari kejelekan makhluknya yang jelek atau yang memiliki kejelekan. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya Kitab Dzikri wa Du'a, Kitab Dzikir dan Doa. Bab fi ta'awudzi min su'il qada'i wa darkis syaqa'i wa ghairihi. Bab tentang disyariatkannya meminta perlindungan kepada Allah dari takdir yang jelek, dari kesengsaraan yang jelek atau yang parah, dan yang sejenis itu. Dan doa ini a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq itu dibaca ketika kita singgah di suatu tempat. Tidak mesti tempat yang kosong atau yang angker, tempat secara umum. Tempat yang terutama baru kita singgahi, ketika kita singgah ke hutan, ke sawah, ke ladang, ke kebon, ke kebun, atau juga ketika kita baru masuk rumah, rumah baru, baik baru dibikin, dibuat, atau baru ngontrak, atau yang lainnya, jelas rumah baru, atau rumah yang akan ditempati, maka baca doa ini, karena doa ini disunahkan dibaca ketika singgah di suatu tempat, secara umum. Maka faedahnya, manfaatnya, kalau kita singgah di suatu tempat kemudian membaca doa ini, maka segala makhluk yang jahat tidak akan memudaratkan kita, tidak akan membahayakan kita sampai kita meninggalkan tempat tersebut. Sehingga hendaknya doa ini dihafalkan. Ada juga doa yang mirip, ya. Doa perlindungan kepada anak. U'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa perlindungan untuk anak-anak. Yani anak-anak yang masih kecil, belum balig dan belum bisa berzikir sendiri. Belum bisa membaca zikir pagi, petang sendiri, maka kita doakan anak-anak tersebut dengan doa ini. Pegang kepalanya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti. A'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti. Aku berlindung atau aku memohon perlindungan dengan keagunganmu ya Allah dari dibinasakan, dari kebinasaan dari arah bawahku. Hadis ini riwayat al-Imam Ahmad dan juga al-Imam An-Nasa'i serta juga al-Imam Ibnu Majah, dan disebutkan di dalam kitab Sahih Ibnu Majah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Doa ini potongan, merupakan potongan dari zikir apa? pagi dan sore. Bagi yang terbiasa membaca zikir pagi sore, maka akan membaca doa ini. A'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku memohon perlindungan dengan keagunganmu ya Allah dari dibinasakan dari arah bawahku. Yani dari ditenggelamkan ke bumi. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Wa qawluhu fi du'a'il alami. Dan juga dalilnya adalah sabda beliau tentang doa ketika kita merasa sakit pada sebagian tubuh kita. Yani doanya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan apa-apa yang aku dapati, yang aku jumpai, dan yang aku khawatirkan. Ini dipegang tempat yang sakit pada tubuh kita. Baca bismillah 3 kali. Dan baca doa ini, doa yang tadi 7 kali. Maka insyaAllah akan sembuh penyakitnya. Hadis riwayat al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Wa qawluhu, dan juga dalilnya adalah sabda beliau, a'udzu biridhaka min sakhatika. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu, dari kemurkaanmu. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina nazala qawluhu ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum 'adzaban min fawqikum. Dan juga di antara dalilnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika turun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-65. Katakanlah, dialah Allah yang maha mampu untuk mengirimkan kepada kalian azab, siksaan dari atas kalian. Maka ketika turun ayat ini, faqala, Nabi berdoa, meminta perlindungan. A'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini jenis isti'adah meminta perlindungan yang kedua. Qal ats-tsalitsu. Isti'adah yang ketiga, jenis yang ketiga adalah al-isti'adatu bil amwati. Meminta perlindungan kepada orang-orang yang telah mati. Aw bil ahya'i غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك. Atau meminta perlindungan kepada orang-orang yang masih hidup tetapi tidak hadir, tidak bisa dijangkau dengan panca indera dan tidak mampu untuk memberikan perlindungan, maka ini hukumnya syirik, syirik besar. Wa minhu qawluhu ta'ala, dari antara jenisnya atau contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa orang dari kalangan jin. Maka jin-jin tersebut menambahi mereka, manusia-manusia tadi, rohaqo, dosa dan kesalahan. Jadi manusianya yang meminta perlindungan kepada jin semakin bertambah dosa dan kesalahannya. Bahkan terjatuh dalam kesyirikan. Tidak boleh meminta perlindungan kepada orang-orang yang telah mati. atau yang masih hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Qala ar-rabi'u, jenis yang terakhir, jenis yang keempat dari jenis-jenis isti'adah meminta perlindungan adalah al-isti'adatu bima yumkinu al-audhu bihi minal makhlukin minal basyari awil amakini aw ghairi aw ghairiha, meminta perlindungan kepada sesuatu atau dengan sesuatu yang mungkin untuk menjadi tempat berlindung dari kalangan makhluk, baik manusia ataupun tempat-tempat tertentu atau selainnya. Berlindung dengan sesuatu yang mungkin untuk dijadikan perlindungan, tempat berlindung dari kalangan makhluk, apakah manusia, tempat-tempat tertentu atau yang lainnya. Fahadza jaizun, maka ini boleh. Hukumnya apa? Boleh. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi dzikril fitani. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang fitnah-fitnah. Ini fitnah pertumpahan darah, peperangan. Man tasyarrafa laha tastasyrifuhu, wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'ud bih. Yani Nabi menyebutkan tentang fitnah-fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang menyambut berlari fitnah. Siapa saja yang mencari-cari fitnah, yakni mendekat kepada fitnah, ada pertumpahan darah, perang saudara, perang masalah politik, perebutan kekuasaan, dia ikut-ikutan, yakni ingin melihat atau bahkan ikut campur terjun, maka dia akan terkena fitnah, yakni akan binasa bersama fitnah, akan menjadi korban terbawa fitnah, yakni membawa kepada kebinasaan dia. Oleh karena itu, siapa saja yang mendapatkan tempat perlindungan, hendaknya dia berlindung dengannya. Yani kalau ada rumah yang aman, silakan dia berlindung di situ agar tidak kena fitnah, atau minimalnya tidak diajak oleh teman-temannya atau orang-orang yang ada yang ikut fitnah. Kalau dia berlindung di suatu tempat yang aman, apakah rumah yang terpencil, bukit, gunung, silakan, kata Nabi, cari dan jadikan tempat tersebut sebagai tempat berlindung agar tidak terkena fitnah, terbawa arus fitnah pertumpahan darah atau yang sejenisnya. Muttafaqun alaihi, hadits muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzal malja'a wal ma'adza biqaulih. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan tempat berlindung tersebut dengan sabda beliau, faman kana lahu ibilun falyalhaq biibilih, maka siapa saja yang memiliki unta maka hendaknya dia pergi bersama untanya. Yani mengasingkan diri, bawa untanya kemana? Ya ke tempat yang aman, ke lembah, ke hutan, ke bukit, ke lereng gunung dan yang lainnya dari tempat-tempat yang aman. Berarti dia berlindung dengan untanya, begitu. Al haditsu rawahu Muslim, hadits riwayat Al Imam Muslim. Wa fi sahihihi aidan an Jabir radhiyallahu anhu anna imra'atan min bani Makhzumin sarqat fa'utiya bihan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'adat bi ummi Salamah. Dari dalam sahih Muslim juga dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, lalu wanita tersebut didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Wanita ini berlindung kepada Ummu Salamah. Yani mencari perlindungan dengan istri Nabi, yani Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka di akhir hadis disebutkan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wallahi law kanat Fatimatu laqati'at atau laqata'tu yadaha faqati'at. Demi Allah, seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah, putri Nabi, putri kesayangan Nabi, maka niscaya aku akan potong tangannya. Yani aku sendiri sebagai ayahnya yang akan memotong tangan putriku Fatimah kalau dia yang mencuri. Artinya apa? Perlindungan siapapun tidak bermanfaat bagi siapapun yang mencuri, yang sudah ketahuan, yang sudah dihadapkan kepada Nabi. Akhirnya apa? Fakultiat tangan wanita Bani Makhzum tersebut dipotong tangannya. Yani tidak bermanfaat ya meminta atau mencari perlindungan. Bahkan orang yang dijadikan tempat berlindung, ketika tahu kalau yang meminta perlindungan tersebut orang yang jahat, bermasalah, yang berhak dihukum, tentunya akan melaporkan kepada Nabi. Orang ini berlindung di rumah saya, silakan ambil. Seperti itu. Naam, al-hadith wa fi sahihihi aydhan an Ummi Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari dalam sahih Muslim juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, ya'udhu a'idun bil baiti fayub'atu ilaihi ba'thun. Maka ada seseorang yang berlindung di rumah atau di Ka'bah, lalu diutus kepadanya utusan. Al-hadith. Walakin, karena tapi apabila dia meminta perlindungan dari kejahatan orang yang zalim, maka wajib untuk dilindungi. Yani ditolong dan dilindungi sesuai dengan kemampuan kita sebagai orang yang dimintai perlindungan. Tetapi kalau dia meminta perlindungan agar dia bisa mengerjakan perkara yang diharamkan atau ingin lari dari perkara yang wajib, maka haram untuk menolongnya dan melindunginya. Tergantung siapa yang meminta perlindungan. Kalau orang yang baik, maka ditolong. Kalau orang yang jahat, jangan dilindungi. Serahkan kepada pihak yang berwajib, yang berwenang untuk mengurusi urusan dia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.